Di awal dikatakan bahwa istilah al-firqah, firqah memiliki konotasi negatif. Kenapa para firqatun najiyah juga digunakan istilah firqah? Allah yang tadi. Untuk yang najiyah, enggak negatif. Sebab ada penambahan sifatnya. Najiyah. Ini secara umum ya, Pak. Nama firqah, firqah, kemudian iftirak dan segala macamnya, itu jelek penambahannya. Kalau al-jamaah, itu bagus penambahannya. Sebagai umum mengatakan jangan menyebut jamaah tabligh. Itu katakan firqah tabligh. Saya mengatakan jamaah Islamiyah, tapi firqah muntasibah dan Islam. Ini pada umumnya. Apalagi terkait dengan pembahasan masalah al-ahwa'in tadi. Kata-kata firqah dan furqah masih jeleknya. Ketika berkaitan dengan masalah hawa nafsu. Keluarga saya ikut kelompok Wahda Islamiyah yang marak di daerah kami. Apakah kelompok Wahda Islamiyah masuk ke dalam 72 golongan sesat yang dibahas pada kajian ini? Kalau dimasukkan 72 tidak, tapi kalau masuk pada sebuah kelompok yang dimasukkan ke dalamnya, iya. Wahda Islamiyah itu sama dengan Ikhwanul Muslimin. Para kelompok IM, berbau IM, berbau Suriah, macam-macam lah. Sekarang Wahda itu setahu saya berusaha untuk menjadi sebuah organisasi besar, mau disetarakan kayak Muhammadiyah, kayak NU, kayak Persis gitu. Allahu musta'an. Ada bila syak Wahda. Apa hukum iltizam dengan ilmu tajwid dalam baca Al-Quran, baik dalam salat maupun di luar salat? Artinya dia baca Al-Quran dulu. Iya, harus itu ya. Harus jangan dibaca dengan qira'at tajwidiyah, baik baca Al-Quran dalam salat ataupun di luar salat. Namun dibedakan antara tilawah dan istidlal. Kalau tilawah itu membaca Al-Quran, tilawatan wa qira'atan, itu harus menggunakan qira'at tajwidiyah. Tapi kalau istidlal sedang berdalil dengan membawakan ayat Quran, tidak harus. Ada farqun bainahuma. Itu diterangkan sama masyayikh kemarin ketika di sini. Barakallahu. Sebagai masyayikh menerapkan seperti itu. Ketika pas berhujjah dengan ayat, membaca Al-Quran. Ini sebagai masyayikh. Nah. Itu cocoknya untuk orang-orang awam, orang-orang kelas lagi taklim sama orang-orang umumnya masyarakat muslimin yang masih belum lama mengerti agama itu. Nah, pas campur surat dengan ayat, kalau pas dai-nya bacanya bagus, dibacakan lantunan ayat tadi dengan suara yang merdu. Wah, itu menyentuh hati mereka, melepas. Tapi enggak ada keharusan. Apakah menyimpan uang di dalam rumah menghalangi malaikat masuk rumah? Pada uang ada gambar makhluk hidup. Ini kondisinya darurat. Assalamualaikum. Tetapi dia diupayakan jangan ditampakkan, disembunyikan dalam dompet, dalam lemari, dan misalnya. Sebagian ulama betul-betul mempraktekannya, tidak memasukkannya dalam rumah. Dimasukkan dalam haus, dalam haus. Haus itu tempat jemuran. Di sana ini saya dikasih tahu katanya Syekh Mukbil bin Hadi. Rumah diaman itu jangan kayak rumahnya antum yang jemurannya di luar gitu, enggak. Jadi satu komplek rumah. Tamam, jemurannya di dalam, entah di depan, di tengah, di belakang, di samping, kemudian di atasnya ditutupi dengan sabak. Sabak itu apa ya? Itulah yang reng-reng besi yang lubangnya kecil gitu. Apa namanya? Serimit. Ini bukan gede-gede kotak-kotak segini. Sekali. Ditutup semuanya, mantap. Ada batu, tutup, enggak taruh ke bawah. Nongol di atas. Aduh, ala daun-daunan jangan. Aman. Katanya, saya sih enggak menemui beliau. Kata-kata beberapa orang yang mengetahui syaratnya beliau, uangnya ditaruh di sebelah situ. Kita bikin kotak atau apa begitu, taruh situ. Jangan dibayangkan, uangnya banyak. Lihat kita ada suhudinya. Sangat zuhud, Masya Allah. Padahal pimpinan pondok pesantren, tapi setiap bulannya mengambil mukafa'ah persis sama bagaimana para santri yang lain. Di santri mahalnya beliau, yang secara keluarga mendapatkan mukafa'ah 3.000 rial Yaman, senilai 150.000 rupiah. Kursnya 1 rial 50 rupiah. Karena 3.000 rial itu yang diambil. Berhubung beliau istrinya banyak, masnya kasih 3.000. Kemarin belum meninggal, beliau 3 istrinya. Yang pertama punya 3. 3.000. Pondok internasional kelasnya. Sama kayak murid yang lain. Begitu. Itu profil seorang syekh yang betul-betul qudwah hasanah. Zaman sekarang perintis sebuah pesantren dari mulai awal sampai besar sampai dikenal dunia internasional, aduan itu mengalir dari Saudi, dari sini, luar biasa. Kalau sedang banyak panduan itu jutaan real. Barakallahu. Kalau orang-orang tipe-tipe kayak kita ini, petakil aja lebih banyak. Allah Ustaz. Ini pondok-pondok saya yang merintis. Orang semua memberikan bantuannya dikarenakan nama saya. Gitu ya, dikarenakan nama. Dia yang ngatur, semua masuk ke rekening dia. Nah ini untuk pondok ya paling 2.5% lah. Nah, akhirnya bisa bangun rumah yang mewah, ada villa di atas di puncak kali orang yang tinggi sana itu mobilnya Mercy dan segala macamnya luar biasa. Mau contoh? Mau contoh gak? Tahu sendiri anda. Setelah jatuh itu. Allah ya. Tanya itu. Alhamdulillah itu pendapatnya beliau pribadi. Dalam belajar bahasa Arab sebaiknya tartib kitab yang dipelajari mulai dari apa dan kitab apa yang selanjutnya. Masya Allah. Ini yang sudah belajar apa yang masih nol? Masih pemula atau masih awal kelanjutan? Tartibnya barakallahu fikum. Ini sebenarnya kembali kepada ustadznya masing-masing. Kalau secara tartib dia insya Allah lebih abarak, lebih barakah menggunakan kitab-kitabnya para ulama. Tartib yang pertama ialah menggunakan matan jurumnya, bukan tofatus saniyah, itu syarahnya. Matan jurumnya. Ewa, ini tergantung keahlian sang ustadz. Ustadz itu kalau pakar mahu nerangkannya itu walaupun mapanya agak susah diterangkan segamelan-gamelan. Nak gitu. Tek tek tek tek tek tek tek. Paham? Praktek. Atau daurah matan jurumiyah sampai khatam cukup itu. Cukup itu. Insya Allah dengan banyak latihan selesai sama dengan kitab yang lain. Ya apa? Nah, jurumiyah. Setelah jurumiyah, pendapatnya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah langsung alfiyah. Ya apa sampai? Itu ketentuannya jurumiyah sudah matang. Memang saya punya kabar mungkin beliau bicara demikian di hadapan orang-orang Saudi, orang-orang Arab itu loh Pak. Itu di dalam syarah hilyah talibul ilm. Itu mengatakan demikian. Nah, kalau bahasa yang lain tidak, jurumiyah naik ke mutamimah. Gitu. Tamimah dulu untuk pematangan jurumiyah yang ada. Terkadang mereka kalau tidak lari kepada mulhatul i'rab, lari kepada qatrul nada. Qatrul nada. Setelah ini semuanya selesai, baru ke alfiyah dan syarah-syarahnya. Cara kelari. Gitu ya. Itu baru nahwunya, belum syarahnya. Ada seseorang yang menggadaikan motor dengan uang 1 juta. Kemudian si pemilik motor mengatakan bahwa saya akan mengambil motor saya kalau saya sudah punya uang, dan saya tidak membatasi waktu untuk itu, dan saya akan mengembalikan uang Anda 1 juta juga. Apakah hari ini ada unsur ribanya? Kok dari bahasanya itu maksoy. Gitu ya. Baik. Yang menjadi pembahasan sekarang itu adalah pada kalimat saya tidak membatasi waktu untuk itu. Tidak mungkin kecuali dengan keikhlasan pihak pegadaian. Itu namanya saya pinjam 1 juta jaminan sepeda motor saya ila maisarah sampai saya mampu. Itu salah hukum syar'i boleh dengan keikhlasan yang meminjamkan uang. Tapi kalau pembahasan pegadaian, ya gak berakal. Mesti tempohnya berapa? Bulan? Setengah tahun? Setahun? Gitu. Pengembalian uang 1 juta juga harus. Harus. Pinjam 1 juta, kembali 1 juta. Kembalinya lebih, ya riba. Tahu soalnya, terkait dengan motor tadi itu, kalau dipegang sebagai pegadaian, dan mereka yang merawat motor tadi dengan biaya dari pihak pegadaian sendiri, maka diperbolehkan bagi mereka untuk mengambil kemanfaatan dari motor tersebut sesuai dengan biaya yang mereka keluarkan. Apakah disyariatkan doa setelah sholat? Tidak. Yang ada zikir. Yang ada zikir ya. Yang ada azkar, duhur salawat, zikir-zikir setelah sholat yang ditentukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pun membiasakan doa setelah sholat itu tidak ada contohnya. Kalau sesekali dia mengalami kesempatan untuk berdoa, diperbolehkan. Ini fatwanya para ulama sekarang. Itu kebiasaan dari kecil begitu ya, yang harus dirubah. Ternyata tidak semata-mata kebiasaan kita di Indonesia ini, kebiasaan orang-orang Yaman juga. Itu diceritakan sama Syekh Rahmat Al-Adin ketika beliau kesini itu, tanya tentang masalah ini, dan beliau mengatakan dengan jawaban saya tadi, beliau ngomong, nah itu kita dari kecil dibiasakan seperti itu sama orang-orang tua kita dulu. Tapi tak pikir berarti Yaman juga begitu. Indonesia tak, enggak, Yaman juga begitu. Allah Al-Musa'an. Yang betul zikir setelah sholat. Barakallahu fiik. Apa hukum membaca Al-Fatihah pada makmum sholat jahr? Khilaf di kalangan para ulama. Khilaf panjang ya pada masalah ini. Ada yang mengatakan cukup dengan baca imam. Ada yang mengatakan makmum juga membaca Al-Fatihah. apakah boleh seseorang meremehkan sifat-sifat yang tercela seperti berdusta, tidak amanah dan yang lain-lain? Ya gak boleh tuh. Apakah bila suka berbuat hal-hal tersebut akan terjatuh dalam sifat yang lebih parah atau dosa lain? Dusta itu dosa. Tidak amanah atau khianat itu dosa. Dosa dia. Jangan orang memiliki sifat yang semacam ini. Berdosa, berdusta itu dosa besar. Khianat sifatnya komunat. Insyaallah. Cukup? Sudah? Ada lagi? Apakah perkara khilafiyah ijtihadiyah hanya terdapat pada permasalahan fikhiyah saja atau juga bisa terjadi pada permasalahan dakwah? Masyaallah. Kalau fikhiyah jelas. Adapun terkait dengan masalah dakwah dengan perincian. Kalau yang dimaksudkan dengan masalah dakwah ialah manhaj dakwahnya, maka tidak ada masalah istihadi dalam masalah itu. Dibahas kemarin yang namanya manhaj dakwah itu ialah tauqifiyah, harus sesuai dengan contoh Alkitab Sunnah. Tetapi kalau pembahasan wasilahnya, sarana dan prasarana dakwahnya, mungkin. Barakallah. Masya Allah. Sudah ada lagi. Kata. Yang lainnya yang belum dijawab ya, ya dimaafkan. Tidak dijawab kadang sudah berkali-kali tanyakan, mungkin tidak dijawab karena nggak tahu jawabannya. Ya, sudah. Sudah ya? Cukup insya Allah ya. Nah. Saya kira cukup sekian saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala wassalam. Nafirahu nasmana wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Fadlul wa barakatuh.